Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama tausiah dari guru yang sangat kita cintai dan kita hormati, Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Somad. Kiranya banyak sekali hal yang bisa kita catat dan kita amalkan dari ceramah beliau pada kesempatan parenting kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kami telah membuka kesempatan untuk para hadirin yang berkenan untuk bertanya kepada guru kita sesuai dengan tema yang kita angkat pada parenting kali ini, yaitu mempersiapkan generasi muslim menuju kebangkitan peradaban Islam. Dan alhamdulillah panitia telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari hadirin yang sangat luar biasa semangat hadir dan ingin bertanya kepada guru kita Ustaz Abdul Somad. Namun demikian, untuk mempermudah teknis, kami panitia sudah memilih beberapa pertanyaan yang insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Syukran. Pak Ustaz, kami mau tanya, sholat tahajud yang paling bagus waktunya jam berapa? Ngitung malam itu dari mulai tenggelamnya matahari, kira-kira di Bandung jam 6, sampai terbitnya matahari 12 jam. Maka dihitunglah itu dibagi 3. Jadi 12 dibagi 3, maka sepertiganya itu, sepertiga malam, lebih kurang kira-kira jam 1, jam 2. Nah itulah waktu utama untuk tahajud. Lalu kemudian, bagaimana kalau ada orang yang tahajudnya jam 4, jam 4.15 atau jam 4.20, ya tetap tahajud. Hanya saja bedanya waktu afdal dan waktu baik. Tahajud jam 12, waktu baik. Tahajud jam 4, waktu baik. Tapi waktu afdal, jangan gara-gara mengejar yang afdal, lalu meninggalkan yang baik. Itu ingin saya sampaikan. Jadi kalau kebetulannya jam 12 dia mau tahajud, ya tahajud aja. Ustaz sendiri, karena tadi malam dari perjalanan jauh, kami dari Tasikmalaya, lelah. Jadi bangunnya tadi jam 4. Jam 4, mandi. Katanya mandi malam tuh nanti kena rematik. Mandi malam yang kena rematik, habis maghrib. Sampai jam 12. Adapun jam 1, jam 2, jam 3, bagus. Bahkan ada terapi mandi malam. Mandi, segar, fresh, sholat tahajud. Yang bagusnya lagi jangan langsung tahajud, sholat sunat wudhu dulu. Sholat sunat wudhu. Hadisnya Nabi memanggil Bilal, Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek, kresek. Hebat engkau Bilal. Belum mati sendalnya sudah masuk surga duluan. Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafalkan niat dalam hati saja, Allahu Akbar, maka sah. Ayatnya terserah, bebas. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Banyak silap salah kita, taubat. Habis itu, sholat sunat hajat. Saya ayatnya enggak banyak hafal Pak Ustaz, kul huwallah aja. Ya enggak apa-apa. Rakaat pertama kul huwallah, kedua kul huwallah, ketiga kul huwallah, keempat kul huwallah, kelima kul huwallah. Nanti dicatat malaikat tahajud kul huwallah. Salat sunat taubat kul huwallah. Tadi kul huwallah. SDA, SDA, SDA, SDA, SDA. Memangnya ada sahabat Nabi yang begini? Ada. Namanya Qatadah bin Nu'man. Hadisnya disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, meninggal tahun 241 di Baghdad, Irak. Ya Rasulullah, ada sahabat kami namanya Qatadah bin Nu'man, solat dari mulai habis isya sampai ke subuh, solatnya enggak berhenti dan ayatnya enggak ganti-ganti, kul huwallah terus. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu tsulutsal Qur'an. Dia sudah baca sepertiga Al-Qur'an. Kul huwallah sepertiga, kul huwallah sepertiga, kul huwallah sepertiga. Tiga kali dia baca, berarti dia sudah berhatam Qur'an berkali-kali. Ini menjadi alasan bagi bapak yang selama ini ayatnya enggak pindah-pindah. Papa kenapa sih kalau kita tahajud ayat papa kul huwallah terus? Sebenarnya papa hafal ayat yang lain mama. Tapi karena kul huwallah itu sepertiga Al-Qur'an. Itu caranya untuk menutupi ketidaktahuan kita. Bagaimana cara mencegah anak remaja agar tidak pacaran atau terlanjur pacaran? Anak saya sudah dewasa Pak Ustaz, sudah 18 tahun. Maka untuk masuk ke dalam kamarnya pun saya mesti permisi. Excuse me. Ini barat punya kerja. Ini yang punya kerja orang barat. Orang barat sekuler. Yang membuat pendidikan itu dia sendiri. Tidak ada wahyu. Makanya Samuel Huntington menulis buku judulnya Clash Civilization. Clash, benturan. Civilization, peradaban. Kenapa ada benturan kita dengan barat? Karena kita membentuk anak kita dengan wahyu. Sedangkan mereka mengatakan wahyu itu omong kosong. Wahyu itu tidak ada. Tidak ada itu Quran, tidak ada itu Tuhan. Mereka liberal. Mereka tidak meyakini ada wahyu. Agama bagi mereka hanyalah celebration. Hanyalah pesta. Hanyalah acara-acara party saja. Sedangkan bagi kita, kita mengikut wahyu. Dalam Islam diajarkan mendidik anak bukan sampai 18 tahun. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang mendidik anaknya 3 perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan pendidikan yang baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, didik sampai mati. Apakah setelah anak kita menikah lalu berhenti pendidikan? Tidak. Kalau sampai dulu dia waktu masih sekolah jilbabnya panjang, sopan, wuduknya enggak berhenti, sholat duhanya rajin, tiba-tiba setelah menikah suaminya enggak benar, maka kita panggil suaminya, sini, kenapa kamu buat anak kami begini? Jadi tidak ada istilah batasan dalam Islam. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan, dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi anak-anak itu tetap kita kontrol. Kamu pulang jam berapa? Tadi jalan sama siapa? Jilbabnya mana? Kunci motor mana? Uang yang mama beli kemarin kemana? Kenapa? Kalau sampai ibu berhenti ngomong, kiamat sudah terjadi. Jangan sampai berhenti ngomong. Saya sudah umur 41 tahun. Walaupun kelihatannya seperti 27. Ibu saya berumur 70 tahun. Walaupun saya ustaz, penceramah, sampai hari ini, kalau ada yang mengganjal dalam pikirannya, ada sesuatu, dia pasti panggil saya. Kini sini sebentar. Aku tadi malam mimpi gak enak nih, nampaknya kau sedang... Jadi tidak ada, ah dia kan sudah dewasa. Ah biarkan sajalah, itulah yang menjerumuskan. Ingat, ibadah bukan cuma baca Yasin, ibadah bukan sholat tahajud, ibadah cuma bukan sholat duha. Anak membentuk mereka menjadi generasi yang muslim-muslimah adalah ibadah. Selangkah lagi mau masuk surga, kalau dia tidak kita didik, kita akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Nah, tadi mama secara enggak sengaja ngelihat HP kamu berdering, dan ketika HP kamu bunyi yang muncul gambar, itu gambar siapa? Itu teman, ma. Kenapa wajahnya senyumnya sepertinya teman waktu mama teman punya teman dulu? Ini pasti ada apa-apanya. Nak, kau adalah timun. Laki-laki itu durian. Timun itu kulitnya lembut, halus. Nak, kalau dekat dengan durian gak ada untungnya. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur jadi jus timun kau nanti. Tidak ada bahagianya. Kau kuliah aja yang benar. Maka nasihat dari ibu. Ibu mungkin bukan ustazah, bukan LCMA, tidak tamat dari Kairo, bukan dari Ummul Qura Makkah. Tapi ibu sudah menyelamatkan anak kita. Kenapa ustaz dari tadi ibu, bapaknya mana? Ibu tidak ada jarak dengan anak. Karena dia pernah numpang di perut ibu 9 bulan 10 hari lamanya. Darahnya mengalir darah ibu dalam badannya karena air susu ibu. Walaupun ada juga anak sekarang mau meluk kaleng. Karena dia banyak minum air susu kaleng. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana cara menghadapi kita sebagai remaja yang menyukai K-pop? Korea, lagu Korea pop. Bagaimana Pak Ustaz kalau anak-anak muda menyukai K-pop? Maka ini tidak terbendung lagi. Dunia global informasi kita berada di dalam rumah yang kecil. Satu klik saja sudah muncul. Tapi orang tua mempengaruhi. Kalau di mobil bapak, di kendaraan bapak, di rumah bapak, di kamar bapak, di rumah bapak ibu, yang tiap hari dia dengar solawat di dalam majelis itu, di sekolah. Sekarang berapa lama dia di sekolah? Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, 8 jam. Di tengah jalan macet dari jam 8, jam 4, jam 5, jam 6, 2 jam. Selama di kendaraan, di sekolah dia diajarkan solawat, lagu-lagunya religi. Di dalam mobil, dalam kendaraan, di pulang nanti yang dia dengar itu juga. Di rumah nanti yang dengar. Sehingga tidak ada celah kesempatan. Pergaulannya teman-teman yang terjaga. Insya Allah, pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. Kita biasakan dia. Di sini insya Allah keseniannya Islam, lagunya Islam, religius. Tinggal lagi di jalan dengan di rumah. Di mall dia sekali-sekali. HP-nya kita kontrol. Maka insya Allah yang namanya nanam padi tetap tumbuh rumput. Padi ditanam, dia tumbuh rumput. Tidak mungkin tidak ada rumputnya. Begitu juga bahwa dia dengar sedikit-sedikit ya, tapi dia punya informasi yang berimbang. Itu harus kita jaga. Tapi sekolah saja gak bisa. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore solawat, zikir, lagu religi. Tapi begitu sampai di rumah, apa yang kita suguhkan ke dia? Oleh sebab itu maka orang tua sangat penting. Jadi kalau ada orang mengatakan kenakalan remaja, ada yang lebih mengerikan lagi. Apa? Kenakalan orang tua. Bagaimana hukumnya memajang foto keluarga di ruangan tamu dan miniatur orang di lemari? Miniatur orang, patung yang utuh dari kepala sampai kaki tidak boleh. Karena dalam Islam, innal malaikata malaikat la tadkhulul buyut, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah fiha tamasil. Kalau dalam rumah itu ada patung, patungnya utuh. Jadi kalau ibu bapak di rumah pernah punya patung keramik gajah, enggak utuh, enggak apa-apa. Tapi kalau utuh dari belalai sampai ke ekor, enggak boleh. Jadi caranya gimana Pak Ustaz? Saya sayang, potong. Ekornya buang, tinggal kepalanya. Enggak apa-apa, boleh. Tinggal kepala, boleh. Tapi kalau utuh, enggak boleh. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau ada patung. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Ini patung. Nah sekarang foto. Ada sebagian ustadz mengatakan foto tidak boleh. Kenapa? Karena menurut mereka foto sama dengan patung. Foto sama dengan patung, kata satu kelompok. Tapi saya berpegang kepada pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau mengutip pendapat Syekh Bahyat Al-Muti'i, Mufti Mesir, mengatakan foto tidak sama dengan patung. Karena foto tidak diukir, tidak dibentuk, tidak dipahat, tidak dicetak. Patung ketika diambil senter, ada bayang-bayangnya, tiga dimensi, itu patung. Sedangkan foto tidak. Mana contohnya? Ini kalau diambil senter ada bayang-bayang. Maka kalau foto tidak sama dengan patung. Begitu kata pendapat Syekh Yusuf Qardawi, mengutip pendapat Mufti Mesir Syekh Bahyat Al-Muti'i. Saya berpegang kepada pendapat itu. Maka foto dipajang, ya enggak apa-apa. Tapi bagi ibu-ibu, bapak yang dulu masa lalu ada foto yang tidak berhijab, jangan lagi dipajang di ruang tamu. Foto keluarga, oke, enggak masalah. Tapi foto masa lalu dipajang di ruang tamu, nanti tamunya ngelihat, loh, istrimu cantik juga yang dulu. Dia memuji, hati kita tersinggung, sakit, segala macam, menimbulkan fitnah. Nah, jadi bukan konten fotonya, bukan hukum fotonya, tapi hukum posenya. Pose juga, hati-hati. Foto ramai-ramai, lalu kemudian dibuat, ini acara parenting keluarga orang tua di Al-Azhar Sifaburi. Bagus, tapi ketika foto sendiri, posenya membuat pikiran orang menimbulkan maksiat, maka itu hukumnya bukan pada fotonya, tapi pada pose. Bagaimana hukumnya bermakmum pada imam yang berbeda mazhab? Sah. Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Abdurrahman Sudais, mazhabnya Hambali. Saya bermazhab Syafi'i. Saat sholat subuh, mestinya saya berkunut. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi ketika saya sholat di Masjidil Haram, enggak ada kunut. Sholat subuhnya tetap sah. Jadi jangan nanti ada jamaah haji enggak pernah ke masjid. Kamu kenapa enggak ke masjid? Oh, itu imamnya mazhab Hambali itu. Padahal memang kesiangan. Beda mazhab sah. Ju'ilal imamu liutamabi. Selama tidak keluar dari empat mazhab. Paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Maroko mazhabnya Maliki, saya mazhab Syafi'i. Bedanya Pak Ustaz, tangannya ke bawah. Allah, Maliki, Allahu Akbar. Bismillahnya tidak ada pakai bismillah, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau sholat subuh kunutnya sebelum ruku. Sebelum ruku, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunut dulu, habis kunut baru ruku. Tapi saya tidak pernah bawa mazhab itu ke kampung saya di Riau. Seandainya saya bawa mazhab itu ke Riau, bayangkan saya sholat subuh, Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, langsung kunut baru ruku. Oh, selesai sholat jamaah udah berbisik. Sesat nih. Jadi kita jangan membuat kekacauan mazhab. Kalau sudah jelas di kampung itu mazhab Syafi'i, pakai mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita pergi ke suatu negara, misalnya ibu, bapak jalan-jalan ke Turki. Turki mazhabnya Hanafi. Pergi ke Maroko, Aljazair, Mauritania, Andalusia, mazhabnya Maliki. Pergi ke Yaman, mazhabnya Syafi'i. Beda mazhab, sholatnya sah. Perempuan yang habis melahirkan dengan cara sesar, tidak ada nifas. Apakah wajib mandi besar? Tetap mandi. Hukum nifas itu berapa lama? 40 hari. Mazhab Syafi'i paling lama berapa? 60 hari. Kalau sudah 60 hari tetap juga mengalir darah tidak berhenti, apa namanya? Istihadah. Perempuan yang istihadah tetap sholat, tetap puasa, tetap berhubungan kelamin. Hanya saja berwudunya setelah masuk waktu. Perempuan yang biasa haidnya 15 hari. Paling lama haid 15 hari. Kalau masuk 16, 17, 18 sudah istihadah, tetap sholat. Tapi wudunya setelah masuk waktu. Wudu dia sekarang jam 10, ditahan sampai zuhur, gak bisa. Karena dari sekarang ke zuhur ada darah yang menetes, mohon maaf. Dia wudunya setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian dia masuk ke toilet, dia bersihkan. Lalu kemudian dia berwudu, sholat. Menetes saat sholat itu, ma'fu anhu, termaafkan. Adapun perempuan yang disesar, maka kemudian apakah dia wajib mandi besar? Ya. Kapan dia mulai sholat? Mazhab Syafi'i setelah 40 hari. Mazhab yang lain, selama tidak ada darah, bersih, mandi, langsung sholat. Bagaimana hukum uang dari bank yang terdapat riba di dalamnya? Nabung berapa? 1 miliar. Bank syariah atau konvensional? Konvensional. Ada dapat bunga? Ya. Bunganya jangan dimakan. Oh, kalau gitu kami belikan mobil, Pak Ustadz. Jangan juga. Jadi uang ini kemana? Uangnya diserahkan ke lembaga untuk masalih ammah, kepentingan umum. Sekolah MDA, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Niatnya bukan niat sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Referensinya fatwa muasirah, fatwa-fatwa kontemporer Syekh Yusuf Al-Qardawi. Jadi bunga-bunga yang bapak ibu dapat dari bank konvensional diambil, jangan gak diambil. Nah, biarkan aja lah Pak Ustadz, jangan, nanti diambil orang lain. Kita ngambil, serahkan. Alhamdulillah Ustadz, dari dulu kami memang gak pernah ngambil. Berapa? 15 ribu. Antesan. Apabila uang tersebut atau hasil usaha dari uang tersebut digunakan untuk beribadah, maka ibadahnya tak diterima Allah. Innallaha tayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Ya Allah maha suci. Duit yang haram, duit haram, duit haram, duit haram, dibawa ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Efeknya tidak ada perubahan. Heran saya Pak Ustaz, itu Pak Haji gak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang gak pakai celana sama sekali. Bagaimana hukum mengucapkan selamat ulang tahun? Apakah Nabi pernah mengulangi hari kelahirannya? Pernah. Bagaimana caranya? Dia ibadah. Ibadah dia hari kelahirannya, hari Senin. Kenapa engkau beribadah hari Senin ya Rasulullah dengan ibadah yang plus tambahan? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'istu, wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan padaku. Jadi kalau ada ibu bapak pada saat hari kelahirannya dia beli nasi bungkus, dia pergi ke rumah anak yatim. Assalamualaikum bapak panti yatim. Ya. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 300 orang. Saya mau kasih makan. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Di hari kelahiran saya mau berbagi makanan dengan mereka. Baik, enggak salah. Lalu kebetulan saya ada di situ. Loh, bapak di sini? Iya Pak Ustaz, kebetulan hari lahir saya. Selamat ya, semoga umur bapak berkah dan bapak istiqomah. Hari kelahiran bapak, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bapak ridho sampai akhir hayat. Amin, enggak salah. Tapi ketika diikutkan dengan tradisi-tradisi yang tidak islami, nah itu tidak benar. Nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, jatuh mati. Na'udzubillah. Jadi dengan sedekah, dengan berbagi, baik sekali. Ustaz sendiri pernah enggak ulang tahun? Enggak pernah. Kadang-kadang hari lahir saya orang-orang yang ngasih tahu. Selamat ya Ustaz. Baru saya ingat, hari ini saya lahir. Kalau hidup skenario Allah, kita berbuat keburukan skenario kah? Iya juga ya. Pak Ustaz, ya. Ini kan semua perbuatan kita ini skenario Allah ya. Tiba-tiba hari ini maaf, hari ini kita melakukan perbuatan dosa. Berarti itu juga bagian dari skenario Allah. Bukunya judulnya Al-Insan Bainal Musayyar Wal Mukhayyar. Nama penulisnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Meninggal mati syahid di Suriah, Damaskus. Kata beliau, kita ini ada kalanya bisa memilih, tapi ada kalanya tak bisa memilih. Ada kalanya saya seperti wayang dipermainkan oleh dalang, tapi ada kalanya saya bisa memilih. Sekarang saya kasih contoh. Saya lahir sebagai orang Melayu Riau. Itu bisa memilih atau dipilihkan Tuhan? Dipilihkan. Enggak pernah malaikat datang request kasih Abdul Somad, kau milih jadi apa? A Arab, B Batak, C Cina. Enggak bisa. Itu jadi orang Melayu bukan request. Andai bisa milih dulu, tentu saya mau jadi orang Amerika. Rambut pirang, mata biru, kulit putih, tinggi, mancung. Tapi enggak bisa. Akhirnya begini, PKI, pendek, kecil, hitam. Nah, ini tidak bisa memilih. Tapi antara minum dan tidak minum. Selama tausiah tadi, air ada, gelas ada, botol ada. Saya berada antara dua pilihan. Minum atau tidak minum. Tadi saya milih minum atau tak minum? Tidak. Nampaknya konsentrasi mulai kacau. Selama tausiah tadi saya tidak minum. Selesai baru saya minum. Itu pilihan. Pilihan ada pada diri saya. Jadi tidak bisa dikatakan salah Tuhan. Saya mau meluruskan orang yang mengkambing hitamkan Tuhan melalui takdir. Nanti kalau dikatakan semua takdir, anak bapak ibu yang kuliah di sana tiba-tiba IP-nya 2,0 pulang. Bapak tanya, kenapa IP-mu 2,0? Ayah sabar, ini sudah takdir Allah. Dia berada di antara pilihan untuk serius belajar atau main-main. Na'uzbillah. Anak perempuan, sekolah di luar kota, musibah, hamil. Orang tua marah, kenapa kamu hamil? Ayah, ini takdir Allah ya. Dia berada antara dua pilihan. Dulu yang mau keluar keluyuran, pacaran, itu antara pilihan, pergi atau tidak pergi, jalan atau tidak jalan. Maka pahami takdir dengan baik. Ada masanya kita memilih, ada masanya kita tidak bisa memilih. Sepeda motor, ke tempat acara, ke masjid, ke musola, sholat, pakai sepeda motor. Sudah dikunci ban depannya, stangnya sudah dikunci, rantainya dikunci, ban belakangnya dikunci, digembok pakai rantai panjang, diikat ke pohon kelapa. Ternyata ketika sedang sholat datang maling, dia sinso itu batang kelapa. Ketika selesai sholat pulang, takdir, usaha sudah cukup, qadar Allah. Tapi orang yang tidak baik, kecicilan, dia tinggalkan motor di tepi jalan, kuncinya ada, mesinnya hidup. Dia ngomong, dilarikan orang. Itu keteledoran dia, hukum sebab akibat. Kita berada di antara dua pilihan. Nah, sekarang anak-anak kita berada di antara pilihan. Memasukkan dia ke sekolah yang peduli agama, atau tidak peduli. Dia akan menjadi baik, atau tidak jadi baik. Ada dua pilihan. SMP saja. Yang ini SMP Al-Azhar Sifabudi. Apakah kita ada pilihan? Kita ada pilihan. Allah beri kita telinga, dengar baik-baik. Allah beri kita mata, pandang baik-baik. Allah beri kita hati, renungkan baik. Allah kita berikan kudrat, kemampuan, iradat, kehendak. Saya punya kehendak, hendak minum. Tapi saya tidak punya kemampuan, saya tidak bisa minum. Saya punya kemampuan, saya bisa menggerakkan. Tapi saya tidak punya kehendak, saya tidak bisa minum. Allah berikan dua. Ada kehendak, ada kemampuan, ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati. Gunakan. Salah engkau menggunakannya, di akhirat engkau akan menerima azabnya. Wa nafsihi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan jalan fujur dan jalan takwa. Beruntung orang yang memilih. Hari libur. Ini hari libur. Bapak ibu semua berada di antara dua pilihan. Pilihannya kemana? Mau pergi ke tempat maksiat dosa atau pergi acara parenting? Berada di antara pilihan. Ah, kalau gitu saya pergi acara ini, dapat pahala. Pergi acara ini, dapat dosa. Jadi tidak bisa orang berkata, kenapa kau begini? Ini sudah takdir Allah. Pahami takdir dengan baik. Karena kalau tidak, kita akan mengkambing hitamkan Tuhan atas nama takdir. Bagaimana cara bergaul dengan yang bukan mahram? Al-Azhar Sifabudi memberikan contoh. Bagaimana bergaul dengan yang tidak mahram? Laki-laki tidak ada campur perempuan. Perempuan tidak ada laki-laki. Tidak boleh bercampur aduk. Yang kedua, menutup aurat. Perempuan yang boleh kelihatan wajah dan telapak tangan. Bagaimana dengan yang bercadar, Pak Ustadz? Perempuan yang bercadar bukan menutupi pipi. Perempuan yang bercadar bukan menutupi wajahnya. Perempuan yang bercadar ingin menjaga mata laki-laki. Kenapa ketika ada perempuan bercadar kita rese, kita ingin ganggu, kita ejek, ninja nih. Tapi kenapa ketika ada perempuan pakaian sempit kita diam saja? Berarti otak kita tidak benar. Cadar bagian dari ajaran Islam. Kalau ada perempuan yang menutup aurat, menutup wajahnya, baik. Tapi antara yang bercadar dengan yang tidak bercadar, jangan kelahi. Kalau antara yang bercadar dengan yang tidak bercadar, berjilbab, berkelahi, nanti yang gak pakai baju, ketawa. Oleh sebab itu, ini ajaran Islam. Pertama, jangan campur aduk. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, jangan berdua-duaan. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Nah, ini berdua-duaan sesama laki-laki, gak mau. Tapi sekarang, memang zaman edan, berduaan sesama laki-laki pun mengerikan. LGBT. Serangan LGBT. Saya memang mengerikan melihat berita beberapa hari ini. Dibuka rumah mewah, bapak-bapak kepolisian menangkap, ternyata pesta LGBT. Begitu banyaknya anak gadis cantik-cantik, misalnya dia selera melihat laki-laki. Saya gak habis pikir dengan orang-orang. Kenapa? Di mana korslet kabel-kabelnya? Maka kita didik anak-anak kita, mudah-mudahan jangan terjerumus. Ada ketegasan yang luar biasa. Ada ketegasan. Saya membaca tulisan tentang orang yang kena LGBT. Ada bisul di otaknya. Ada penyakit. Ada tulisannya di-share oleh dokter yang mengerti tentang penyakit ini. Mesti kita selamatkan. Mesti ada tegas. Mesti ada keras untuk menyelamatkan. Karena kalau sudah menjadi korban, sudah menjadi korban, dipujuk rayu, diberi materi, susah mengobatinya. Dia akan menjadi agen bagi LGBT itu sendiri. LGBT. Katanya semua LGBT terlarang, Pak Ustaz. Ada LGBT yang boleh. Apa dia? Laki gemuk, bini tipis. Amalan apa yang harus dilakukan orang tua dan anak agar cepat dan awet dalam menghafal Al-Quran? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada guruku waqi', hafalanku kacau. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia nasihatkan kepadaku supaya meninggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Cahaya tidak akan diturunkan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Jaga aurat kita. Kita sedang menjaga anak-anak kita. Jaga makanannya. Karena yang menghafal itu kepalanya. Darah yang haram masuk ke dalam jantung. Dari jantung menyembur ke otak. Otak yang dipakai menghafal gelap. Nasiyatin kadzibatin qati'ah. Ubun-ubun isinya dosa. Ubun-ubun kok isinya dosa? Karena darah haram dari jantung naik ke otak. Maka kita jaga kebersihan makanan. Fandian zurid insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia melihat makanan. Karena makanan amat sangat berpengaruh. Apa yang mesti kita persiapkan untuk menghadapi Dajjal? Pertama, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid. Kedua, menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. Ketiga, membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumat. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, siang Jumat, malam Jumat, sore Jumat, adha'alahu min nur. Allah berikan dia cahaya nur dari Allah. Sehingga dia bisa membedakan mana hak, mana batil, mana hak, mana hoax. Sekarang susah orang membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Saking banyaknya orang menyuarakan yang batil sehingga orang betul menyangka dirinya batil. Kita pergi ke rumah sakit jiwa. Sampai di pintu ketemu orang gila. Apa kata si orang gila? Bapak waras ya? Masuk ke dalam, ke tanah lapang, ketemu lagi orang gila. Bapak gila ya? Ketemu di depan tadi, samping security ada orang gila, dia nanya kita, bapak gila ya? Masuk ke dalam, bapak gila ya? Sampai ke dalam, bapak gila ya? Tiga kali orang mengatakan kita gila, kita mulai ragu. Siapa yang gila ini sebetulnya? Begitulah agaknya dunia ini sekarang. Twitter mengatakan ini yang benar. Facebook mengatakan ini yang benar. BBM mengatakan ini yang benar. Akhirnya kita sendiri ragu tentang kebenaran saking banyaknya kekacauan-kekacauan. Di saat itu kita perlu cahaya dari Allah. Makanya tahajudnya dikuatkan, zikirnya dikuatkan. Yang tiga ini jangan sampai lupa. 10 ayat di pangkal Al-Kahfi. Gak bisa ngapal, baca-baca saja. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Sebelum sholat Jumat, datang cepat-cepat ke masjid. Dan 11.30 baca. Setengah jam putus, clear, selesai. Lalu kemudian, jangan sampai sebelum salam. Fil alamina innaka amidum majid. Cukup. Tapi bagus tambah. Allahumma fir lima qaddam tuwa ma'akhar tuwa ma'asurah tuwa ma'alam tuwa ma'asurah tuwa ma'ta'alam wa minya tal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam 4. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ustaz, doanya bisa didapat di mana? 99 tanya jawab salat Abdul Somad LCM. Oh, ujung-ujungnya mau jual buku ya. Bukunya gratis. Buka HP Play Store. Play Store 99 tanya jawab salat Abdul Somad. Enter langsung download, share. Buku Ustaz sudah saya share. Sudah baca? Belum. Baca dulu baru share. Mau kami cetak Pak Ustaz? Fotokopi, print, bagikan ke masjid-masjid gratis. Bagi. Bagi. Tapi jangan di sampulnya tulis coblos nomor. Saya sampai hari ini tidak jadi jurkam bagi caleg, bagi capres manapun. Tidak ada bawa nama partai, tidak ada bawa nama golongan, tidak ada bawa warna, tidak bawa nama orang. Hanya berceramah menjelaskan kepada umat pentingnya pendidikan, pentingnya dakwah, pentingnya ekonomi, pentingnya politik. Kalau bapak ibu yang sudah pakai jilbab, yang sudah ngaji, yang anaknya sudah baik, tidak mencoblos, ingat, yang LGBT mencoblos, yang perampok mencoblos, yang kucing garong mencoblos. Kalau sampai orang Islam tidak berpolitik dengan baik, kenapa ada anggota dewan yang pengedar narkoba? Karena yang memilihnya orang sakau. Ingat, dalam dunia demokrasi, one man one vote, one man one choice. Satu coblosan di ujung jarimu akan menentukan pilihan pemimpin ke depan. Semuanya anak baik-baik, anak bangsa yang baik. Tapi yang kita pilih adalah anak-anak bangsa yang terbaik. 6. DPR Kota, DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Wujudkan Pileg dan Pilpres aman, damai, menuju Indonesia yang baik ke depan. Amin.